dalam gubuk bambu suka dukaku. Di sini ku dendangkan sejuta rasa. Ku hapuskan derita dan air mata. Pasrah dan berdoa tak putus asa. Suatu saat nanti nasib berubah. Di sini ku dendangkan sejuta rasa. Dalam

bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Kehadiranmu bagai mata air cinta, tak pernah kering dari rasa-rasa rindu. Andai pun ku tenggelam, rela aku rela. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Terpesona. Bangun anggur merah

jangan mengusik semut yang berbaris di dinding. Semut pun bisa menggigit apabila disakiti. Begitupun diriku yang kau dustai. Dua-dua kali sudah kau buat kecewa. Dua-dua kali sudah takkan ku maafkan dirimu lagi. Jangan mengusik semut yang berbaris di dinding. Semut pun bisa menggigit apabila disakiti. Begitupun diriku yang kau dustai. Tiada ikannya. Jangan kau anggap diriku tak mampu mendapatkan cinta yang lain. Jangan kau anggap ranting yang rapuh akan mudah patah. Jangan kau anggap hatiku patah hanya karena putus bercinta. Dua-dua kali sudah kau buat kecewa. Dua-dua kali sudah takkan ku maafkan dirimu lagi. Tiada ikannya. Jangan kau anggap diriku tak mampu mendapatkan cinta yang lain. Jangan kau anggap ranting yang rapuh akan mudah patah. Jangan kau anggap hatiku patah hanya karena putus bercinta. Pantang aku putus asa. Gagal, gagal, gagal dalam bercinta. Jangan mengusik semut yang berbaris di dinding. Semut pun bisa menggigit apabila disakiti. Begitupun diriku yang kau dustai. pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Takkan hina selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Biarlah berlalu luka hati. kembali pada kekasihan. ada kekasih hati yang telah lama pergi. Tiada harapan lagi. batinku tersisa. Hidupku di antara dua cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mengapa derita cinta terulang lagi? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, daripada batinku tersiksa. Hidupku di antara dua cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mengapakah harus aku kuatkanlah, abahkanlah. rasa tak tega melihat ia tersiksa di dalam penjara. Ku serahkan pada hatiku tiada terobati. langit dan bumi, aku bersumpah dirimu tak mungkin lagi ku maafkan. Sekali ternoda, tetap ternoda, sikapku tak akan lagi berubah. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. takkan ada gantinya. Malu sungguh ku malu ku bertemu kamu, karena berulang kali ku diusir. Harus ke bagaimana habis ku suka ada sekuntum bunga. Belum lagi ku petik niat lagu gugur ke bumi. Luka hatiku kini makin bertambah parah. Pedihnya takkan hilang untuk selama-lamanya. Sebelum diriku mati terlanjur malu, Ya sudah, malu sekali. Di depan orang kau tega memfitnah aku. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Telanjur basah, ya sudah, mandi sekali. Jangankan burung yang terbang, ranting pun tak ingin patah. Apalagi diriku yang punya perasaan. Sudah kau lempar batu, kau sembunyikan tanganmu. Diriku yang kau undang, mengapa dia yang datang? Aduh, aduh, daripada sakit nanti, lebih baik sekarang sebelum diriku mati. Terlanjur malu, ya sudah, malu sekali. Di depan orang kau tega memfitnah aku. Lebih kejam dari membunuh. Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali. Thank you. lepaskanmu dari pelukan tangan cintaku ini. Hanya engkaulah pilihanku, tiada gadis lain yang akan mampu untuk menggantikan kedudukanmu sayang. Thank you. telah selesai.